Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurnia-Nya kepada kita selama ini. Dan alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermudarasah dan hadis-hadis nabawi yang terdapat di dalam kitab yang masyhur. Lagi banyak manfaatnya iaitu kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di mana pada pelajaran ataupun pertemuan lepas telah kita bacakan beberapa buah hadis berkenaan dengan taubat, itu antaranya berkenaan dengan pintu taubat yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW di daerah Syam, yang mana lebar ataupun luas jarak antara pintu tersebut adalah sejauh 70 tahun perjalanan. Dan begitu juga hadis yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang taubat seorang yang telah membunuh 100 orang, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat seseorang yang telah bertaubat walaupun dia telah membuat dosa yang amat besar, iaitu membunuh 100 orang. Dan bagaimana jika kita ingat lagi kisahnya bahawa lelaki yang membunuh itu apabila dinasihatkan oleh seorang alim agar pindah daripada negerinya ke negeri yang soleh di mana ahlinya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau telah ditemui oleh ajal di pertengahan jalan. Dia tak sempat, dia nak sampai. Dan bagaimana dua malaikat telah turun, iaitu malaikat rahmat dan malaikat azab, kedua-duanya merebut untuk mengambil roh lelaki tersebut. Dan datanglah seorang malaikat dalam bentuk lelaki, dalam bentuk manusia, menjadi hakim bagi kedua mereka. Maka disuruh malaikat-malaikat itu mengukur jarak antara lelaki tersebut dan tempatnya, iaitu tempatnya adakah dia dekat kepada tempat asalnya ataupun kepada tempat yang akan dia tujui, tempat yang baik. Mana yang lebih dekat, maka itulah tempat. Maka bila apabila mereka mengukur, maka mereka dapati bahawa beliau lebih dekat sedikit saja, beberapa jengkal kepada tempat yang ditujuinya. Dan dalam riwayat Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada tanah, kepada bumi, anta qarrabi wa ila hadhihi anta ba'idi, yakni dekatlah yang ini, jauhlah yang itu, hingga dia lebih dekat kepada tempat yang dia, negeri yang dia tujui. Dan dalam riwayat bahawa lelaki tersebut na'a bi wajhihi, yakni dia menghadapkan wajahnya ke arah negara ataupun negeri yang ditujuinya, menunjukkan bahawa orang ini mempunyai keikhlasan untuk betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu taubatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah syarat yang amat penting sekali di dalam bertaubat, iaitu kejujuran. Ini benar-benar menyesal akan dosa-dosa kita, ditinggalkannya, dan kita berazam tidak buat lagi. Dan kita lakukan semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan hadis-hadis itu ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menerima taubat kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat orang yang bertaubat. Man taba taballahu alaih. Siapa yang bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubatnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala adalah At-Tawwabur Rahim. Allah adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Jadi yang Maha Penerima Taubat tidak dinamakan Maha Penerima Taubat, melainkan banyak taubat yang Allah terima daripada hamba-hamba. Sebab Allah SWT, nama Allah SWT yang husna adalah At-Tawwab. Dan begitu Allah SWT juga adalah Ar-Rahim, yang amat mengasihani. Jadi orang yang mengasihani, kalau manusia tentu dia akan kasihan dengan orang yang telah menyesal, telah berbuat salah. Maka bagi Allah Subhanahu Wa Taala perumpamaan yang lebih tinggi dan mulia. Walillahil mathalul a'la. Kita tak akan baca hadis yang berikutnya kerana hadisnya terlampau panjang. Dan ini akan merupakan pelajaran yang terakhir untuk ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang mulia. Jadi insyaAllah kita akan lompat kepada hadis yang dua hadis yang selepas itu. Dan insyaAllah selepas kita buka kelas kembali, kita akan kembali kepada hadis Ka'ab bin Malik ini, taubat Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabatnya. Baik. Hadis yang berikutnya itu terdapat di dalam kitab terjemahan muka surat 109, ya tak? Bukan. Hadis ke-22, muka surat 105, muka surat 105. Ada beberapa buah hadis lagi kenaan dengan taubat, yang mana insyaAllah sempat kita syarahkan, huraikan di dalam teman kita yang ringkas ini. Iaitu berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an Abi Nujib atau Imran ibn Husain al-Khuzai, anna mra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لواسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى رواه مسلم. Terjemahannya dari Abu Nujaid Imran ibn Husain al-Khuzai radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang wanita dari Juhaynah datang kepada Rasulullah SAW sedangkan dia sedang hamil kerana berzina, dan berkata, ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan dan saya harus dihukum ataupun hukumkanlah hudud terhadapku, maka laksanakanlah hukuman bagi diri saya. Kemudian Nabi SAW memanggil walinya seraya bersabda, perlakukanlah baik-baik wanita ini, apabila sudah melahirkan, bawalah kemari. Maka perintah itu pun dilaksanakan oleh walinya. Kemudian setelah wanita itu melahirkan, dibawalah ke hadapan Rasulullah SAW. Dan beliau memerintahkan kepada wanita itu untuk mengencangkan pakaiannya dan direjam. Kemudian beliau telah mensolatkannya. Umar berkata kepada Rasulullah, mengapa engkau mensolatkannya ya Rasulullah? Bukankah dia telah berzina? Beliau bersabda, dia telah benar-benar bertaubat, dan seandainya taubatnya dibagi pada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama daripada seorang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung? Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Di hadis ini satu lagi hadis menerangkan tentang kelebihan bertaubat, walau besar macam mana pun dosa seseorang itu. Jadi kita ada dua perkara di sini. Satu adalah dosa dan kesalahan. Dosa yang dilakukan seorang insan itu adalah dosa antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dosa sebenarnya yang kecil. Kalau kita lihat daripada perspektif bahawa dosa itu dilakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, walaupun bagaimana orang ataupun manusia melihat kesalahan itu, dosa itu sebagai kecil. Baik, tetapi oleh kerana ia adalah dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, daripada satu perspektif semua dosa adalah kecil, adalah besar. Namun dosa daripada sudut syariat ini terbagi kepada dua. Ada yang besar, al-kaba'ir, ada yang kecil, as-saghair. Dan ini tidak boleh kita nafikan atau kita tolak semata-mata kerana memang bahawa dosa itu berlaku ataupun dilakukan kerana telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita ada lagi hukum yang datang daripada Al-Quran Al-Karim yang menerangkan bahawa dosa itu ada dua macam, yakni yang besar dan yang kecil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, in tajtanibu kaba'iral ithmi wal fawahisha in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dalam surah An-Nisa Allah telah berfirman, jika kamu meninggalkan dosa-dosa yang besar yang telah dilarang kamu daripadanya, kami akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke dalam tempat masuk yang mulia. Jadi di sini firman Allah SWT, jika kamu jauhkan diri daripada dosa-dosa kabair besar daripada apa yang kami larang kamu, kami akan hapuskan dosa-dosa kamu. Jadi ada dua dosa kat sini. Satu kabair yang telah kami larang kamu, dan kami akan ampunkan sayyi'atikum, daripada dosa-dosa kamu. Dia menunjukkan di sini bahawa ada dua jenis dosa, iaitu dosa besar dan dosa kecil. Walau bagaimanapun, sama ada ia dosa besar ataupun dosa kecil, tetap akan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab di hari kiamat. Jadi tidak akan selamat seseorang itu jika dia masih, yakni jika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedang dia menanggung dosa. Jadi tidak boleh tidak seseorang yang telah melakukan satu dosa, hendaklah dia membersihkannya. Hendaklah dia membersihkannya. Untuk masuk syurga Allah SWT, tidak boleh dengan membawa walaupun satu dosa. Walaupun satu dosa kecil. Seseorang itu hanya akan dapat masuk syurga Allah SWT apabila dirinya telah bersih daripada apa juga dosa. Jadi sama ada dosa itu dihapuskan di dunia dengan apa? Dengan dia tidak melakukan. Tapi mana ada orang yang tidak melakukan dosa? Ataupun dengan dia dosanya itu dihapuskan dengan cara mana? Dia melakukan amal-amal yang baik hingga amal-amal tersebut menghapuskan dosa-dosanya. Seperti seorang itu tiap kali dia berwudu, maka akan gugurlah dosa-dosanya daripada anggota wudunya, daripada tangannya, daripada mata dan seterusnya, sampailah ke akhir titik wudu tersebut sebagaimana dalam hadis sahih Muslim yang telah kita baca dahulu. Dan begitu juga solat akan menghapuskan dosa antara satu solat dengan satu solat. Jadi ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil walaupun orang tersebut tidak sadar ataupun dia tidak bertaubat secara khusus untuk dosa-dosanya itu. Baik. Dan satu lagi adalah orang ini dia telah bertaubat daripada dosa-dosanya. Dia sedar, dia muhasabah dirinya. Sebagaimana dalam hadis, orang yang buat dosa pada waktu siang, maka dia malam baru dia teringat, kemudian dia bertaubat, maka Allah SWT akan apa? Telah membentangkan tangannya pada waktu malam, liyatuba musiun nahar, untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu siang. Begitu juga orang yang buat dosa pada waktu malam, dia bertaubat pada waktu siang, Allah membentangkan yabsutu yadahu liyatuba musiul lail, untuk menerima taubat orang yang buat dosa pada waktu malam. Begitulah sampai hari kiamat. Jadi dengan bertaubat akan hapuslah dosa. Kalau tidak, maka tetap dia tidak akan dapat masuk syurga. Kalau dari kiamat dia masih menanggung dosa, maka Allah tidak akan masukkan dia di dalam syurga kecuali dengan salah satu daripada perkara ini, iaitu Allah ampunkan dosa dia dengan tanpa dia bertaubat atau dengan tanpa dosanya dihapuskan, dikafarahkan oleh sebahagian perbuatan-perbuatan yang mempunyai fadilat seperti wudu dan sebagainya. Tidak Allah ampunkan gitu. Boleh tak Allah ampunkan tanpa bertaubat? Adil ke tak adil? Ini bukan masalah adil lagi. Ini masalah sifat Allah SWT yang lain, iaitu al-fadl dan rahmah. Oleh kerana Allah SWT mempunyai sifat maha merahmati hamba-hamba, boleh saja Allah SWT menghapuskan dosa hamba walaupun dia tidak bertaubat. Sebab tu kita jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT. La tayasu min rahmatillah. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah SWT. Dan dalam ayat yang lain, la taqnatu min rahmatillah. Sama juga, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah SWT menghapuskan atau mengampunkan semua dosa. Dan maknanya dosanya akan dihapuskan, dia dah bersih, baru dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan kadang-kadang dia akan dapat masuk syurga dengan dosa-dosanya dihapuskan disebabkan oleh syafaat. selain daripada yang tadi itu dah terkira dikirakan sebagai syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi adalah syafaat daripada orang-orang yang Allah izinkan mensyafaatkan orang lain. Di sana ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah izinkan mereka meminta syafaat untuk menghapuskan dosa orang lain. Dan Allah SWT akan memperkenankan orang itu yang telah diberikan izin untuk minta syafaat dan diterima syafaat mereka. Ya, antaranya nabi-nabi, terutama sekali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga malaikat-malaikat, dan begitu juga orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Jadi mereka-mereka ini, dan kadang-kadang anak kita kan ada anak yang kita dah tarbiahkan dengan sampai dia besar baik, maka apa ni, dengan anak tersebut dia akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Jadi yang ini sabit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sebab apa? Sebab ada amalannya di situ. Jadi ini semuanya akan menghapuskan dosanya. Jadi yang kita nak terangkan kat sini, tidak boleh tidak dosa itu mesti dihapuskan. Namun kita kena tahu bahawa syafaat ini tak boleh kita main harap-harap saja, kita angan-angan kosong. Sebab syafaat ini bukan pasti berlaku pada kita. Baik. Syafaat ini tak semestinya berlaku pada sesiapa juga. Tak ada orang boleh merasa tenang setelah buat dosa, tidak bertaubat dan mengharapkan dia akan mendapatkan syafaat daripada Allah SWT, daripada Rasul ke, daripada malaikat dan sebagainya. Sebab kita kena tahu bahawa Allah SWT syafaat itu terletak pada izin Allah Subhanahu Wa Taala dan penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Man dhallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izin illa bi'izni. Ini kan kita baca dalam ayatul kursi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa ramai daripada malaikat di langit-langit yang tidak akan memanfaatkan syafaat mereka, tak akan memberi manfaat kecuali min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha, setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yarda, dan Allah redha terhadapnya. Jadi kalau Allah tak izinkan, Allah tak redha, tak akan dapat syafaat. Jadi mendapat syafaat ini pula bukan hanya cukup dengan kita cinta pada nabi, kita cinta pada orang soleh, kita cinta pada malaikat, terus kita dah boleh dapat syafaat. Sebab yang paling utama mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya adalah tidak mentauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati dalam tauhid. Ini penting. Dalilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapakah orang yang paling bahagia yang akan mendapat syafa'atmu pada hari kiamat ya Rasulullah. Jadi jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dah sangkalah tidak ada orang daripada sahabatku yang akan tanya masalah ini kecuali engkau wahai Abu Hurairah. Kenapa? Kerana aku nampak semangatmu menuntut hadis, dalam satu riwayat menuntut ilmu. Baik, maka Rasulullah SAW pun menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan khalisan liwajhillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling bahagia akan mendapat syafaat kepada hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas mengharapkan wajah Allah SWT. Yang ini dia mengucapkan dan dia berlaku ikhlas. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak menyembah selain Allah SWT, tidak sujud, tidak rukuk, tidak melakukan apa juga ibadat kecuali kerana Allah SWT. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidaklah kami menyembah melainkan kamu wahai Allah, dan tidaklah kami minta tolong kecuali engkau. Jadi kalau kita mensyirikkan Allah SWT, kita mengagungkan selain Allah SWT, kita doa pada selain Allah SWT, kita takut kepada selain Allah, kita cinta seperti kita cinta selain Allah, kita cinta selain Allah sebagaimana kita cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita telah melakukan syirik dan kita tak akan dapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara yang harus kita tahu. Bukannya makna kita nak dapat syafaat, kita minta syafaat daripada Rasulullah SAW. Itu tentu sekali tak akan dapat syafaat. Sebab apa? Bila kita kata demi keagunganmu ya Rasulullah contohnya, syafaatlah kami. Ya Rasulullah syafaatkan kami. Kita cakap kat sini, ataupun kita pergi depan kubur Nabi, kita kata ya Rasulullah syafaatkan kami. Kenapa saya kata tak boleh dapat syafaat? Sebab dia sedang minta syafaat daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Tuhan, ataupun dia hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan, dia diciptakan oleh Tuhan. Yang boleh memberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bagi Allah syafaat semuanya adalah bagi Allah. Jadi orang ini telah minta syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan minta, yakni berdoa, minta syafaat ni kena doa. Hanya boleh dibenarkan untuk Allah SWT, tidak dibenarkan untuk selain Allah SWT, siapa pun dia. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu doa, janganlah kamu minta selain Allah siapa pun juga. Ahadan. Ahadan ni nakira, jadi dia umum. Lagi dia dalam bentuk nafi, dalam bentuk penafian, maka dia lagi umum. Tak ada siapa pun. Macam mana mulia pun kedudukannya di sisi Allah SWT, malaikat yang dekat dengan Allah SWT ataupun Nabi Muhammad SAW pun tak boleh kita minta. Jadi ini kefahaman yang harus kita perbetulkan di kalangan masyarakat. Maka kita apabila mentauhidkan Allah SWT semata-mata, maka insya-Allah kita akan dapat apa? Syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaatul syafi'in. Syafaat orang-orang yang beri syafaat. Walaupun kita tak minta. Sebab apa? Syarat itu dah ada dah. Insya-Allah kita akan dapat. Walaupun ada dosa kita terlupa nak bertaubat ataupun tak sempat nak taubat, kan ada? Dah mati dah. Ingatkan besok dia boleh taubat, dosa boleh taubat. Aku selalu buat ni benda aje kan. Dosa ni selalu dia buat. Nah. Faham je lah. Nantilah dah kahwin nanti aku stop lah. Contohnya. Atau mendapat anak nanti aku stop. Tak stop-stop juga sampai meninggal dunia. Ya tak? Dosa. Jadi yang macam ni, kalau dia bertauhidkan Allah SWT, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan pada Abu Hurairah, dia akan dapat syafaat daripada Allah SWT. Walau bagaimanapun itu perkara yang apa ni, yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah syafaat ni. Lepas orang yang disolatkan jenazah, yakni solat itu merupakan syafaat bagi jenazah tersebut. Tapi yang penting di sini adalah yang kita mampu lakukan. Yang dijanjikan bahawa akan dihapuskan dosa. Jadi tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa. Maka tidak lain tidak bukan adalah dengan kita bertaubat. Baik, dan asal taubat adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu tak nak bilang orang? Perlu tak nak jumpa ustaz, jumpa mufti? Aku taubat, aku nak bertaubat. Tolong saksikan aku punya taubat. Iyalah. Tu nak tulis wasiat ke nazar tu lain cerita. Aku nak nazarkan duit aku ni lepas aku mati semuanya pergi pada isteri aku, anak-anak aku semua tak boleh dapat. Itu awak bolehlah pergi jumpa mufti. Untuk apa? Untuk dia sign ke apa? Tapi untuk taubat tak ada. Itu bukannya boleh lah maksud saya, itu ada orang buat lah. Tapi maksudnya sekarang kalau taubat tak payah nak saksikan oleh siapa-siapa juga. Antara seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan agama Katolik. Nak bertaubat dia pergi satu rumah kecil kat dalam gereja tu, dalam dia ada orang. Tapi dia tak boleh tengok orang tersebut. Dia confess. Jadi dia sebutkanlah dosa-dosanya, aku telah buat gitu, buat gini dan sebagainya. Yang mana kalau polis dengar, dah lama masuk jail, dia bunuh orang ke apa benda. Tapi kat gereja tak ada pula. Jadi dia kata, okey dah habis. Okey. Allah ampunkan dosa kau. Jadi macam dia jadi wakil daripada Tuhan. Jadi dalam agama Islam tak ada taubat pada Allah SWT. Sama ada awak sebut astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun awak tak sebut astaghfirullah azim. Taubat dia lebih umum daripada melafazkan kalimat istighfar, kalimat taubat. campurkan dengan apa ni, zikir istighfar, zikir taubat, itu tentu lebih lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat hadis ini yang kita baca ni, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia telah mengkhabarkan bahawa ada seorang yang telah buat dosa, seorang wanita daripada Juhainah, salah satu kabilah masyhur di Madinah. Dia telah melakukan dosa, dan seharusnya bagaimana kita terangkan, orang yang berdosa sepatutnya dia bertaubat langsung kepada Allah SWT. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Jadi riwayat itu mengatakan dia telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia sedang hamil kerana zina. Jadi hamil kerana zina. Dan ini semua ada faedahnya. Jadi ini adalah apa ni, kira kata kita katakan adalah antara sebab bukti bahawa seseorang itu telah melakukan zina, iaitu apa? Telah hamil. Sebab tidak ada manusia, tidak ada wanita di atas muka bumi ini yang boleh hamil dengan tanpa jima. Kecuali siapa? Maryam. Kecuali Maryam alaihissalam, ibu Mari, ibu Nabi Isa. Baik. Yang lain semuanya bila hamil kita mesti tahulah dia mesti telah berjima. Sama ada jima yang halal yang telah bernikah ataupun tidak halal yang telah berzina. Walau bagaimanapun dalam hal ini di sana terdapat apa ni, kita kena hati-hati. Jangan mentang-mentang orang tu, wanita tu hamil, terus kita hukum dia zina. Kita sebat dia hukum zina apa dia di atas muka bumi ni, dunia hukum syariah. Kalau yang belum berkahwin disebat 100 kali sampai mati ke tak? Tak boleh sampai mati. Sampai mati awak yang nak kena nanti. Jadi sebat 100 kali di badan, bukan di punggung macam di penjara, prison, sampai tak boleh duduk 3 bulan, tak ada. Dicabut apa? Atas badan. Dan bukan disuruh buka pun badannya, disebat atas baju. Dan bukan dengan rotan yang tebal macam batang tebu. Dan bukan dengan dilakukan oleh seorang yang maha kuat, bodybuilder. Dan bukan dengan swing yang lebih kuat daripada golf. Bukan. Dia bukan suruh macam itu. Itu memang nak panis betul. Itu betul-betul lah, bang. Nak kasih sakit betul lah. Sederhana je. Sederhana. Disebutkan oleh ulama dalam kitab fikir secara khusus, secara detail. Rutan dia macam mana. Tak boleh tebal dan tak boleh tak ada apa, tajam-tajam apa, panggil sumba-sumba pun tak boleh, nanti kena apa, melekat sakit. Tak boleh, maknanya bukan nak siksakan dia. Dan tak boleh apa tu sebat sampai atas kepala kita angkat tangan, kita rutan dia. Tak boleh. Dan tak boleh dekat-dekat pula macam apa, macam rutan budak kecil. Jadi dia sedang aja, lebih kurang macam inilah, aras bau gitu je, dirutan. Baik, dirutan selama sebanyak 100 kali. Kalau yang telah berkahwin, maknanya ketika dia buat zina tu, dia sedang beristeri ataupun sedang bersuami. Faham kan? Yang dah berkahwin ni, maknanya apa? Ketika dia berzina tu, dia sedang bersuami atau beristeri. Dia ada pasangan dengan nikah yang sahih. Kalau yang demikian itu teruk lagi lah hukumannya, iaitu direjam dengan apa? Dengan batu. Sampai mati. Direjam dengan batu. Tapi bukan dengan batu besar sekali lempar terus mati. Bukan dengan batu kecil-kecil aja sampai satu hari pun tak mati, tapi matilah juga. Tak, kita tak mau seksa dia, tapi dengan yang sederhana. Baik. Jadi tentu sekali kita dapati bahawa ini hukum yang amat apa? Yang amat keras, sebab dosanya amat amat keras. Jadi kita tak hukum orang yang hamil, setakat dia hamil lepas tu apa ni, kita hukum dia dengan hukuman tadi, salah satu daripada dua hukuman tadi. Kenapa? Kerana kemungkinan orang yang hamil itu, dia hamil bukan kerana zina. Dia terpaksa, mungkin boleh tak? Dia tidur mungkin, baik orang datang gugulnya, ataupun dengan cara-cara lain, zaman sekarang dia masukkan mani ke dalam farasnya contohnya, baik dengan cara orang tu tidak mengetahui dan tidak reba. Hamil habis zina. Kau bukan Maryam AS, kau mesti apa ni? Kau mesti pun zina. Jadi kita kena lihat apa ni keadaan ini. Semua disebutkan oleh ulama. Kita bukan apa ni membabi buta saja, dan fuqaha ni pun bukan apa, bukan orang-orang yang bodoh. Mereka telah sebutkan ini semua, mungkin kita yang tak pernah dengar. Baik. Jadi Walau bagaimanapun, jika tidak ada syubhat bahawa dia telah berzina, lagi-lagi dalam hadis ini dia telah mengaku dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku telah melakukan kesalahan had. Had itu dah menjadi satu istilah syar'i, iaitu salah satu daripada dosa yang besar dalam syariat yang mewajibkan hukuman hudud. Hukuman hudud antaranya adalah zina yang kita telah sebutkan tadi. Yang tadi hukumannya hukuman hudud, dan hudud ini plural untuk had, dan had maknanya adalah batasan yang telah ditentukan. Jadi dia tak boleh ubah lagi. Hukuman hudud ni dia tak boleh tambah, dia tak boleh kurang. Dia tak ada alternatif. Dia tak boleh bayar saman. Oh, zina bayar saman. Tak ada. Curi bayar saman. Bunuh orang bayar saman. Tak ada. Tapi kalau makan dalam bulan Ramadan, kalau pemerintah kata bayar saman, boleh tak boleh? Kau makan apa? Kau berapa makan? Pukul 10 dah makan, ini mesti kena 1000. Tapi kalau dah apa ni, pukul 7 makan, ini mesti dah lapar lah. Nak dikurangkan sikit contohnya. Ini apa ni, orang apa ni, orang-orang sehat ataupun orang yang apa ni, kita katakan apa ni, orang yang sehat juga tetapi apa ni, mungkin lemah sikit. Jadi dia nak letakkan hukuman yang berbeza-beza, itu boleh. Sebab dia tidak ada hukuman hudud untuk dosa-dosa seperti itu, meninggalkan puasa contohnya depan khalayak ramai. Jadi hukumannya, ada satu jenis hukuman yang dinamakan hukuman ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang ditentu, tidak ditentukan oleh syarak tapi diserahkan kepada hakim. Hakim maksud kat sini apa? Hakim di mahkamah Islam, mahkamah syariah. Tapi kalau hakim zaman kita sekarang ni, mahkamah Islam cuma tentukan tentang hukum nikah, cerai, ya. Itu je lah kan. Lain semua dia tak jaga. Jadi otoriti dia terlampau sempit. Jadi itu dalam hukum Islam. Jadi kita ada macam-macam, antaranya apa ni, potong tangan bagi orang yang mencuri dengan syarat-syaratnya. Baik kemudian qisas bagi orang yang membunuh orang dengan syarat-syaratnya, pembunuhan dengan sengaja. Dan sebat sebanyak 80 kali bagi orang yang menuduh orang yang tidak bersalah buat zina dengan tanpa membawa 4 orang saksi. Jadi ini semua untuk memelihara. Dan begitu juga sebab untuk orang yang minum arak. Cuma ada khilaf tentang berapa jumlahnya, ada kata 40 kali, ada kata 80 kali. Jadi dalam hal ini, wanita itu datang jumpa Rasulullah SAW. Saya telah melakukan kesalahan dan saya harus dihukum. Maka laksanakanlah hukuman bagi diri saya. Jadi tidak disebutkan di sini wanita yang berzina ini dia telah berkahwin ataupun tidak, yakni ketika dia berzina. Tapi kita akan dapat tahu selepas itulah. Kemudian Nabi SAW memanggil walinya. Wali wanita tersebut yang paling dekat sekali adalah bapanya. Bapanya, jika ada bapanya. Kalau tidak ada, maka kita lihatlah wali-wali yang lain. Jadi tak disebutkan siapa walinya, sebab itu pun tidak penting. Yang penting di sini adalah setiap wanita ada wali, di mana ditanggungjawabkan urusan wanita itu dengan walinya. Kalau anak perempuan, walinya bapa dia. Baik, kalau dia telah berkahwin, walinya adalah suami. Dan demikian. Jadi wanita itu akan dijaga oleh wali. Tidak, sebenarnya tidak akan tersia-sia kepentingan seorang wanita dalam Islam. Begitu cantiknya Islam sehingga memelihara apakah perkara yang diperlukan oleh seorang wanita. Dan dia tak perlu kerja, dia tidak perlu bekerja cari nafkah. Walinya lah yang perlu mencari nafkah untuknya. Itu asal. Jadi Nabi SAW panggil walinya dan bersabda, perlakukanlah baik-baik wanita ini. Fa'idha wada'at, apabila dia telah melahirkan, bawalah kemari. Jadi Nabi SAW hukum tak wanita tersebut sekarang ni? Tidak. Tapi Nabi SAW suruh ambil wanita ni, jaga dia baik-baik. Bukan apa ni, bukan torture dia. Walaupun dia telah berzina, buat dosa yang amat besar. Jadi suruh pelihara baik-baik, jaga baik-baik keselamatannya, kesihatannya, sampai dia melahirkan. Bila dia melahirkan, barulah bawa kemari. Jadi paling lama dia melahirkan, selepas dia jumpa Rasul SAW adalah 9 bulan, nah, lebih kurang itulah, nah, mungkin lebih cepat lagi. Jadi waktu yang lama sebenarnya. Dan wanita tersebut dalam waktu yang lama itu boleh saja berubah fikiran, iaitu apa? Untuk minta Rasul SAW hukum dia dengan hukuman yang berat, iaitu hukuman hudud. Apabila telah melahirkan, dibawalah ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan kepada wanita itu untuk mengencangkan pakaiannya dan dirjam. Tapi ini satu riwayat yang lebih detail lagi, bahawa Rasulullah SAW perintahkan walinya sekali lagi untuk ambil wanita ini dan anaknya yang dilahirkan ini untuk apa? Untuk disusukan sampai habis waktu susu. Waktu penyusuan adalah 2 tahun paling lama. Jadi daripada berapa bulan tadi campur lagi 2 tahun. Lihat Rasulullah SAW tak hukumnya. Di sini menunjukkan boleh kita melambatkan hukuman hudud pun jika terdapat sebab-sebabnya. Dan di sini sebabnya adalah apa? Kenapa kalau kita, kenapa tak Rasulullah SAW rejam saja wanita tersebut ketika dia mengandung? Sebabnya akan mengakibatkan apa? Kematian anak kandungan. Jadi kita nak mana satu dulu? Dua-dua hak Allah SWT mesti dijalankan hukum, ya juga. Tapi kita ada lagi satu, ada lagi satu tuntutan kita menjaga anak dalam kandungan, dan dalam kandungan tu tak berdosa. Jadi kita lambatkan, bila kita lambatkan hukuman terhadap wanita tersebut, kita dapat dua-dua. Nah, ini kita dapat melaksanakan dua-dua perintah Allah SWT, dapat menghukum dan dapat memelihara keselamatan anak tersebut. Kemudian selepas dia melahirkan, anak itu perlu dijaga, dan perlu dijaga oleh ibunya, perlu disusukan oleh ibunya. Jadi ini menunjukkan pentingnya menyusukan anak sebenarnya. Jadi dibenarkan, dilambatkan sekali lagi melaksanakan hukum tersebut setelah dia selesai menyusukan. Itu ikut dua yang satu. Jadi apabila telah menyusukan, dah sampai 2 tahun, walinya datang menjumpa Rasulullah SAW. Menunjukkan bahawa wanita tersebut sedikit pun tidak berubah fikiran. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengencangkan pakaiannya. Kenapa? Sebab dalam pelaksanaan hukuman hudud ini, ada kemungkinan pakaiannya itu akan apa ni? Akan tertanggal dan sebagainya. Sebab ini akan dilempar dengan batu. Jadi dikencangkan pakaian, kena berikan pakaian tambahan sebenarnya. Jadi diikat kuat-kuat. Dan ulama telah menyebutkan bahawa wanita itu tak boleh kita dirikan saja dan kita rejam. Tetapi mestilah kita tanam setengah badan dia apa? Di atas muka bumi ini, di dalam tanah. Jadi dia rejam daripada atas. Baik. Jadi beliau pun apa memerintahkan untuk direjam. Jadi kita tahu bahawa sahabat-sahabat pun merejam, dan kita tahu bagaimana agaknya bunyinya orang yang kena rejam. Baik. Jadi tentu dengan teriaknya dan sebagainya, kesakitannya. Dalam hati orang yang ada kat depan situ rasa apa? Sedih ke tak sedih? Sedih kan? Sedih, takut, gerun semua adalah. Tetapi ini hukum Allah SWT. Kalau kita kesian, kita kata kita jangan buat, ketahuilah Allah SWT yang memerintahkan hukuman ini, tentu dia lebih kasihan. Tapi dia perintahkan kita laksanakan hukuman ini. Di sini tak boleh main emosi. Hukum Allah SWT jangan pakai emosi. Ini sebenarnya pengajaran. Sebab Allah SWT telah jelaskan awal-awal dalam surah An-Nur, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu merasa ra'fah, kesian di dalam agama Allah SWT, maknanya dalam melaksanakan hukum Allah, dalam memerejam orang yang berzina ini, fi dinillah. Dan kita lihat Allah SWT menggunakan kalimat ra'fah, bukan rahmah. Ini faedah je, siapa yang hafal ayat tu, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, bukan rahmatun fi dinillah. Ini menunjukkan bahawa ada perbezaan kalimat rahmat dengan kalimat ra'fah. Jadi rahmat tu tetap ada, Allah tak nafikan rahmat. Boleh kita merahmati orang tu. Waktu kita lontar tu, kita masih merahmatinya. Itulah maksud rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekian alam. Inilah yang kita selalu dengar sekarang ni, baik-baik kat tempat kita ni. Tapi ketahuilah, dalam melaksanakan syariat Allah SWT, hukuman hudud sekalipun terdapat rahmat. Sebab Allah SWT mengutuskan Rasulullah SAW dengan hukum ini. Jadi apa yang rahmatnya tentang Nabi SAW? Zatnya saja rahmat. Nabi duduk kat situ je dah rahmat untuk alamin. Dilahirkan aja dia jadi rahmat lil alamin. Tentu sekali tidak. Nabi SAW fungsinya apa? Menyampaikan agama ni. Jadi daripada tauhidnya sampai kepada hukum-hukumnya, halal haram, hukum-hukum yang besar, hukuman hudud, hukuman politik, hukuman jihad, apa juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, semuanya rahmat. Pakai siwak tu semua rahmat. Nanti sampai selawat terawih, itu semua rahmat. Ada orang kata azab 20 rakaat ke 20 rakaat ke apa benda tu, puasa, puasa ni semua rahmat. Baik. Dan kalau tak ada syariat ni, tak ada Nabi SAW, tak ada rahmat. Maknanya kalau tak ada Islam, tak ada rahmat. Kalau tak ada Islam, apa yang tinggal kat muka bumi ni? Syirik dan kekufuran dan semua maksiatnya. Jadi kekufuran dan syirik ini semua bukan rahmat. Ini semua adalah azab untuk manusia. Sebab itu rahmat lil alamin maknanya adalah kita ambil rahmat tersebut, bukan kita tinggalkannya. Rahmat ni seolah-olah hujan yang turun. Kata ulama, Imam Al-Qurtubi rahmatullah tafsirkan ayat wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suka saya sampaikan, kongsikan. Dia kata ini seolah-olah hujan yang Allah turunkan daripada langit. Maka dia akan jatuh ke atas muka bumi, berkumpul seperti di dalam perigi, kolam dan sebagainya. Baik. Kemudian ada orang-orang yang datang dan mengambil air tersebut untuk minum, untuk apa-apa juga. Dan ada yang apa ni? Yang mengambil air tersebut dan dibawa ke tempat lain untuk berikan minum untuk ternakannya, untuk bercucuk tanam dan seterusnya. Yang ini dia manfaatkan air yang ada dekat kolam tersebut. Dan ada lagi beberapa orang yang tahu air itu ada kat situ tapi malas nak pergi nak ambil. Jadi kita tanya, rahmatan lil alamin, air itu rahmat untuk semua ke untuk orang yang ambil saja? Rahmat tu sebenarnya untuk semua. Tapi yang ambil tu yang dapat, yang tak dapat, yang malas nak ambil, yang ingkar, yang tak mau, dia tak dapat rahmat tersebut. Jadi Islam tu rahmatan lil alamin, Quran tu rahmat linnas. Tapi kenapa kita perang orang kafir? Kenapa orang kafir masih lagi dituntut dengan apa hukum-hukum Islam? Kita tak biarkan macam itu. Tidak. Sebab ini menunjukkan bahawa mereka dilaksanakan hukuman tersebut ataupun hukum-hukum syar'i terhadap mereka sebab mereka gagal, mereka tinggalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi ini antara perkara yang perlu kita ketahui. Sebab tak boleh main sebut rahmatan lil alamin tapi saya tak pernah dengar bahawa mereka tafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dengan tafsiran yang muktabar daripada kitab-kitab dan sebagainya. Dan kita tahu tafsirannya adalah bila ada kemalapetaka kat mana-mana negeri, walaupun dia bukan orang Islam, walaupun negeri bukan Islam, kita kumpul duit, kita kumpul bantuan, kita hantar pada dia. Ini rahmatan lil alamin. Masuk bulan Ramadan, kita kumpul bubur, kita kasih pada mereka. Kita kasih harta benda ataupun bantuan, kita beri kepada fakir miskin walaupun bukan orang Islam, dan kita katakan ini rahmatan lil alamin. Betul ke tak betul? Jawab kita separuh betul, half truth lah. Kita tak kata salah pun, tapi lagi separuh dia apa lagi? Islam tu sendiri. Sebaik-baik ihsan yang kita boleh berikan, yang wajib kita berikan pada orang lain, bukan bantu dia waktu tsunami, tapi kita pergi pada dia masuk Islam. Tauhidkan Allah SWT, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan syirikkan Allah SWT. Kalau kita buat gitu, dia terima, itu sebaik-baik rahmat. Tapi masalahnya kita yang separuh tu yang tak disebutkan. Seolah-olah yang separuh itu adalah satu perkara yang apa? Tabu. Tabu ke tabu? Perkara yang tak boleh sebutkan, itulah keganasan dan sebagainya, itu tak hormat dan sebagainya. Siapa kata? Baik. Selagi tidak ada undang-undang kat dunia ni lah, tidak ada undang-undang kat dunia melarang kita daripada dakwah kepada Islam, nerangkan kecantikan Islam dan sebagainya dengan cara dialog, dengan cara apa, maka sepatutnya kita lakukan. Baik, tapi saya rasa kat negeri kita masih tak salah lagi kita boleh buat public talk tentang Islam. Nanti Seng pun buat public talk tentang Seng. Ada kan kuat surat khabar? Public talk tentang apa entah, agama apa. Tadi punya surat khabar tablah dia. Surat khabar tablah kan dengar? Oh, tak pernah baca eh? Tadi saya terjumpa kat 7-11. Tablah dia free lah, dia percuma. Pasal India punya lah. Ni kat situ ada satu apa ni? Public talk tentang agama apa tak tu, agarkan ke apa benda adalah kat Singapura. Ini kan boleh kita terangkan kebenaran agama kita. Jadi ini boleh, jadi kita buat. Dan inilah sebesar-besar ihsan. Jadi balik kita kepada hadis. Wanita itu pun direjam. Dan kita tahu bahawa lagi satu syariat tentang merejam orang yang buat zina ini, tak boleh kita rejam dia dekat prison cell, dekat bilik lokap. Tak boleh. Itu bukan pelaksanaan yang sempurna. Tapi macam mana kita nak laksanakan? Mestilah kita laksanakan hukuman hudud itu di hadapan khalayak ramai. Hendaklah sebahagian daripada orang-orang beriman menyaksikannya. Itu syarat ke? Sebahagian, bukan semualah, takkan semua kita kumpulkan. Sebahagian. Tapi lagi ramai lagi, lagi bagus, bukan sembunyi-sembunyi kan. Kenapa orang kena tengok? Saya rasa jelas lah sebab. So, supaya kita suka tengok violent dan darah dan gori dan sebagainya. Tidak, tentu sekali tidak. Ini adalah az-zawajib, adalah deterrent, adalah ancaman bagi siapa? Bagi orang yang buat dan orang yang akan buat. Bila dia tengok inilah hukuman zina, kena tangkap, buat-buat. Jangan sampai kena tangkap. Tapi kalau kena tangkap, inilah hukuman dia. Agak dia berani nak buat? Takut nak buat. Buat pun betul-betul punya hati-hati. Kat mana punya hotel, dah lupa ada punya orang kat bawah, pastikan tak ada kamera. Jangan kena serbu dengan apa? Dengan pegawai pencegah maksiat. Bukan buat terang-terang. Bagaimana yang berlaku dewasa ini akan rasa takut. Baik, walaupun dia takut apa pun, tapi sekurang-kurangnya ada. Kalau dia ada keimanan, dia takut dengan hukuman fizikal. Ada sebab. Dan satu lagi adalah apa ni? Orang yang tak pernah buat dan dia memang tak akan buat, dia akan insaf. Dia akan apa ni? Lagilah apa dikatakan apa akan apa ni mengagungkan hukum Allah SWT. Jadi mesti lihat. Dan kita dah dapat gambarkan berapanya berat hukuman tersebut. Jadi kalau nak pancung kepala je memang boleh, tapi sengaja hukuman itu apa? Direjam dengan batu. Beza kan? Sebab kalau direjam dengan batu, mana-mana tempat boleh kena. Kepala boleh, kena badan boleh, kena depan boleh. Ya. Sebab apa kata ulama antara hikmahnya? Hikmah ni sebenarnya rahsia lah. Rahsia sepatutnya kita tak tahu. Sebab tu sebenarnya kita tak akan tahu apa rahsianya. Tapi kita, kata ulama mengeluarkan rahsia ini sebagai ataupun secara ijtihad mereka. Yang mereka katakan sebabnya seorang yang berzina itu telah menikmati kelazatan dengan jima dengan zinanya itu untuk seluruh badannya. Baik, jadi sebab itulah diazab juga seluruh badan. Berbeza dengan mencuri. Mencuri dia buat dengan tangan dia je. Jadi tangan dia je kena. Tapi kalau cuci dengan kaki, biasanya orang cuci dengan kaki ke dengan tangan? Ini jangan cerita pasal apa ni. Jangan nak main-mainkan inilah hukum. Jadi itu antara hikmahnya. Tapi bukanlah itu adalah illahnya. Illah tu maknanya ini kalau begini baru begini. Tidak. Ini ditentukan oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW selepas wanita itu direjam, dan lepas direjam dia mati. Dan ini menunjukkan bahawa wanita tersebut telah bersuami ataupun tidak ketika dia berzina. Telah bersuami. Sebab tu kita kena faham hal ini. Kalau dia tidak bersuami, maknanya dia akan disebat 100 kali. Bukan direjam sampai. Dan satu lagi perkara, seorang yang duda, orang yang duda maknanya dia dulu dah kahwin tapi dah bercerai ataupun isterinya mati, lepas tu dia berzina, dia kena hukum apa? Sebat 100 kali ke kena rejam sampai mati? Dia kena sebat 100 kali walaupun dah berkahwin. Sebab ketika dia berzina, dia tidak berkahwin. Agak-agak kenapa? Nah, itu insyaAllah kita akan bahaskan selepas selepas isya ini. Wallahualam. Alhamdulillah, kita kembali kepada pembahasan kita tadi berkenaan dengan taubatnya seorang wanita daripada kabilah Juhainah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda melaksanakan hukuman khudud ke atas beliau atas dosa berzina. Dan telah kita baca bagaimana Rasulullah SAW menangguhkan hukuman tersebut sehinggalah beliau melahirkan anaknya dan sehinggalah beliau selesai menyusukan anaknya. Kemudian Rasulullah SAW telah memerintahkan agar baju wanita itu diketatkan, diikat dan direjam wanita tersebut. Kemudian Rasulullah SAW telah mensolatkan solat jenazah ke atas beliau. Dan Rasulullah SAW zahirnya telah mendoakan doa yang kita baca dalam solat jenazah. Jadi antara doa dalam solat jenazah adalah minta pengampunan dan semoga Allah SWT merahmati jenazah tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Tusalli 'alaiha wa qad zanat?" Bagaimana kau solat jenazah atas wanita ini sedangkan dia telah berzina? Jadi ini kefahaman Umar radhiyallahu anhu bahawa orang yang buat dosa sebesar itu tidak seharusnya kita berdoa untuk. Dan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibawa satu jenazah untuk Nabi SAW mensolatkannya, maka Nabi SAW akan solatkan jenazah tersebut kecuali beberapa orang, antaranya orang yang tidak membayar hutang, yang mempunyai hutang yang belum dilangsaikan hutang. Nabi SAW tidak akan mensolatkan jenazah sampailah ada orang yang mengatakan bahawa aku menanggung hutang si mati. Baik. Dan Nabi SAW juga tidak akan mensolatkan orang yang melakukan dosa besar. Jadi kalau orang itu membunuh dirinya contohnya, maka Nabi SAW tidak akan solat jenazah. Tapi tidak bermakna bahawa sahabat-sahabat lain tidak mensolatkan jenazah beliau. Nah, itu kita kena faham. Jadi jenazah itu tetap diselenggarakan, fardu kifayah tetap dilaksanakan, dikebumikan seperti biasa. Tetapi Rasulullah SAW sendiri tidak akan mensolatkannya. Kenapa kan? Ini termasuk hajar ataupun boikot daripada Rasulullah SAW terhadap pelaku maksiat. Pelaku maksiat besar, maka Rasulullah SAW tidak mensolatkannya. Kenapa? Kerana supaya menjadi teladan ataupun ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Sebab doa dan solat Rasulullah SAW adalah mustajab. Jadi kemungkinan orang yang melakukan dosa besar pada zaman Nabi SAW menyangka bahawa bila dia mati dia tetap akan disolatkan oleh Rasulullah SAW dan diharapkan doa Rasulullah SAW. Jadi apabila Nabi SAW tidak mensolatkan orang yang melakukan maksiat dosa besar, ini menunjukkan bahawa orang-orang ini diancam. Baik, tapi tidaklah kita katakan mereka-mereka ini telah kafir. Sebab kalau mereka telah kafir kerana melakukan dosa besar, tentu sekali mereka tidak akan disolatkan oleh sesiapa pun sebagaimana dilakukan oleh ataupun ke atas jenazah orang-orang yang tidak beriman. Baik. Dan satu masalah yang tadi kita sebutkan, kita teringat tadi, iaitu kenapa orang yang telah berkahwin dihukum dengan hukuman yang berat, iaitu rejam sampai mati. Adapun orang yang berzina sedangkan dia belum berkahwin ataupun tidak dalam akad perkahwinan, maka dia disebat 100 kali. Jadi saya telah terangkan bahawa hikmah yang disebutkan oleh ulama adalah orang yang tidak berkahwin, dia berzina, kemungkinan adalah dia tidak dapat menahan nafsunya kerana dia tidak ada gantinya daripada yang halal. Jadi dia pergi kepada yang haram. Tentu sekali dosanya ataupun hukumannya tidak sama dengan orang yang mempunyai alternatif yang halal, iaitu seorang isteri. Lalu dia tetap pergi kepada maksiat dan dosa besar. Jadi orang yang seperti ini tentulah sewajarnya dihukumkan dengan hukuman yang lebih keras. Jadi ini satu perkara yang masuk akal, satu perkara yang logik. Jadi kita lihat syariat itu adil. Sebab tu orang yang telah bercerai dengan isterinya sebab cerai hidup atau cerai mati, lalu berzina, dia tetap dihukumkan sebagai orang bujang. Jadi ini disebabkan dia tidak ada apa? Dia tidak ada tempat yang halal yang boleh dilepaskan nafsunya. Baik, balik pada hadis tadi, kita lihat dalam kitab apabila Umar bertanya muka surat 107 kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau mensolatkannya ya Rasulullah, bukankah dia telah berzina? Jadi ini adalah pertanyaan yang mengandungi apa? Kefahaman tentang sunnah Nabi SAW tidak mensolatkan orang yang melakukan dosa besar. Dan kata ulama, sunnah ini masih boleh kita amalkan, iaitu orang-orang yang mempunyai kelebihan seperti alim ulama ataupun ketua pemimpin masyarakat. Sunnah untuk mereka adalah tidak mensolatkan jenazah orang-orang yang melakukan dosa besar. Dengan itu mereka telah mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang biasa, maka mereka tetap disunatkan, bahkan diwajibkan untuk solat jenazah. Baik, jadi apabila ditanyakan demikian, Rasulullah SAW menjawab, dia telah benar-benar bertaubat. Laqad tabat taubatan. Dengan satu taubat, seandainya taubatnya dibagi-bagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup la wasi'athu. Jadi ini satu sabda daripada Nabi SAW tentang perkara yang boleh nampak atau tak boleh nampak. Nampak. Tak boleh nampak, ini perkara yang gaib. Iaitu taubat wanita ini mencukupi 70 daripada ahli Madinah. Jadi tentu sekali ini khabar yang gaib yang Rasulullah SAW dapat daripada Allah SWT. Mungkin Jibril datang yang khabarkan kepadanya. Dan di sini satu perkara lagi, bahawa taubat wanita tersebut mencukupi 70 orang ahli Madinah. Apakah maksud daripada sabda Nabi SAW ini? Bahawa taubatnya taubat yang luar biasa, yang amat istimewa, yang amat berat dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggakan taubat seperti ini boleh meliputi, boleh mencukupi 70 orang daripada Ahlul Madinah. Asalnya satu orang punya taubat untuk satu orang. Baik, kalau seorang lagi, dia kena taubat lagi. Jadi kalau ditakdirkan, kalau ditakdirkan bahawa satu orang punya taubat tu boleh dipakai untuk apa ni, untuk orang lain, taubat wanita ini yang telah direjam kerana taubat pada Allah SWT akan mencukupi 70 orang ahli Madinah. Dan ini menunjukkan tentang besarnya nilai taubat wanita ini. Dan tidak lain tidak bukan, taubat ini amat bernilai disebabkan taubatnya adalah taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Dan terdapat di situ tanda-tanda kejujuran, keikhlasan wanita tersebut. Antaranya apa? Kita dah tahu bahawa dalam hukum, jika kita telah melakukan satu dosa, dosa besar sekalipun, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebaiknya adalah kita terus bertaubat antara seorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tidak kita apa? Kita minta supaya kita dihukum. Tidak kita minta supaya kita dihukum oleh mahkamah contoh. Jadi itu jika berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu ulama mengatakan bahkan tidak digalakkan orang yang tidak diketahui tentang dosanya menceritakan dosanya kepada orang lain walaupun untuk dihukum. Bahkan kata mereka, jika berkaitan, yakni dosa itu berkaitan dengan hak manusia sekalipun, contohnya dia pernah mengumpat orang itu, jika memberitahu kepada orang tersebut, aku dulu umpat kau begini-begini, akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka dia tidak perlulah beritahu kepada orang yang diumpat dahulu. Cukup dia bertaubat antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang baiknya adalah dia menyebutkan pula dalam majlis-majlis diumpat orang itu tentang kebaikan-kebaikan orang tersebut. Jadi tidak wajib asalnya isteri yang pernah berzina mengaku pada suaminya, dulu aku telah berzina, aku bukan anak dara lagi, tak wajib. Bahkan bukan tak wajib saja, tidak digalakkan. Apalagi jika ia boleh mengakibatkan apa? Mengakibatkan satu perkara yang tidak diingini, keburukan yang lebih besar. Lagi-lagi dalam masalah hubungan antara suami isteri. Baik. Kecuali kecuali jika ada syarat-syarat tertentu bahawa apa ni wanita tersebut mestilah apa ni dara lagi contohnya, kemudian dia tak beritahu juga, itu maknanya dia telah menipu, tu cerita lain lah. Tapi kita cerita apa ni sedang bincangkan tentang keadaan-keadaan biasa. Jadi sebab itu kalau kita pula seorang yang beramal makruf nahi mungkar contohnya, kita polis lah kita katakan, kita jumpa seseorang yang kita menangkap seorang yang sedang minum arak contoh, apakah yang paling bagus sekali kita terus bawa dia pergi police station Islam punya lah, agar apa ni dia dihukum oleh mahkamah ataupun tidak. Kalau tidak, mari kita buat apa? Kita biarkan aja, kita join sama, belikan dia lagi beberapa botol. Tak adalah, kalau tidak maknanya kita nasihatkan dia, kita ancam dia dengan azab Allah SWT bagi orang yang melanggar ataupun melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia melakukan dosa tersebut, ketika dia melakukannya dia minum arak ketika itu, dia melakukan antara yakni dalam keadaan peribadi, bukan di khalayak ramai, misalnya di rumahnya ke atau di tempat yang tersembunyi. Dengan harapan bahawa bila dia dengar akan nasihat kita, dia makan nasihat dan dia tinggalkan dosa. Kata ulama, tindakan yang kedua tu lebih utama. Tidak kita tashhirkan dia, kita angkat dia ke muka pengadilan. Lihat, itulah Islam. Kecuali jika beliau ini diketahui sebagai orang melakukan dosa secara terang-terangan, orang yang dah banyak kali buat tak makan saman, maka ketika itu wajiblah kita tangkap dia dan angkat dia ke muka pengadilan. Ini kalau dia polis. Kalau dia bukan polis, wajarlah dia apa ni beritahu kepada pihak berkuasa. Ini adalah satu bab dalam bab hisbah. Hisbah maknanya dalam bab melihat, memantau tentang perkara yang makruf supaya kita beritahu pada orang untuk melakukannya, atau perkara mungkar yang orang lakukan supaya kita larang daripadanya. Sehingga kan ia menjadi satu kita katakan satu guideline untuk mereka-mereka yang melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Jadi begitu juga dalam hadis ini. Hadis wanita ini sepatutnya sebaik-baiknya adalah dia tidak mengkhabarkan tentang dosanya. Dengan itu dia tidak diketahui dan dia bertaubat kepada Allah SWT dan dia banyak-banyakkanlah akan amalan-amalan yang soleh yang mudah-mudahan akan menghapuskan dosanya. Itu dia. Baik. Jadi apa yang berlaku adalah beliau ingin supaya apa? Taubatnya ikhlas, supaya tak apa jadi hukum di muka bumi ini, agar dia tidak akan bertemu dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Baik, dan selepas diberikan tempoh berapa bulan sampai dia bersalin dan berapa tahun sampai dia selesai menyusukan anaknya, tetap dia apa ni? Dia tetap dengan pendiriannya. Maka dan satu lagi perkara, bahawa hakim apabila telah jelas baginya bukti, maka wajib dia melaksanakan hukuman. Dalam hal ini hukuman hudud, dia tidak boleh apa ni, tidak bolehkan berikan pengecualian. Dan antara sebesar-besar bukti adalah iktiraf, ataupun dalam bahasa Arab dipanggilkan al-iqrar. Iqrar maknanya dia iktiraf, dia mengaku kesalahannya. Jadi sebenarnya nak hukumkan seorang itu berzina amat payah sekali dalam hukum Islam. Kenapa? Sebab kita perlu kepada empat orang saksi bahawa dia telah melihat wanita tu atau lelaki tu adalah berzina. Dan maknanya dia lihat apa? Dia melihat kemaluan masuk dalam faraj wanita tersebut dengan tanpa syubhat. Sampai macam gitu sekali, barulah disabitkan apa ni, kesalahan tersebut dan dihukumkannya. Dan kalau tidak cukup saksi ataupun saksi itu terbukti bahawa ataupun kurang saksi, maknanya daripada sudut jumlah ataupun daripada sudut tidak dipakai salah satu daripada saksinya contohnya, maka semua saksi-saksi tersebut akan dihukumkan sebagai al-qadhaf, yang dihukum orang yang menuduh orang buat zina tanpa bukti. Dia pula yang kena tidak sebab 80 kali. Ini perkara dia bukan perkara mudah. Jadi siapa yang berani nak tuduh orang apa ni buat zina? Perkara ini berat. Jadi yang ada, yang boleh, yang praktikal, yang biasa berlaku adalah apabila wanita atau lelaki tersebut yang mengaku bahawa dia telah berzina. Dan kalau kita lihat satu lagi, wanita ini berzina, tentu ada pasangannya. Kenapa Nabi SAW tak panggil siapa pasangan kau? Mari bawa sini. Tidak. Sebab asalnya orang yang tidak ditangkap tidak dihukum. Hatta orang yang merampok pun merampok, maknanya dia bunuh orang ke, mungkin dia tak sampai bunuh orang lah, dia rompak orang di tengah jalan. Ini namakan al-muharabah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia belum ditangkap, dia dah bertaubat, belum kena tangkap, maknanya dia pergi police station, dia kata aku dah buat gini, aku dah menyesal, boleh tak kita ataupun wajib tak kita terus laksanakan hukuman tersebut? Jawabnya tidak. Jadi kalau dia belum bertaubat ataupun kalau dia telah bertaubat sebelum ditangkap, mengqabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Jadi orang yang telah bertaubat sebelum ditangkap, maka diampunkan oleh Allah SWT. Tapi kalau orang yang dah ditangkap baru nak minta ampun, yang tadi kita cerita pun kemarin tu, dah kena polis, traffic polis dah sampai, dah nak saman, baru dia minta ampun, aku salah, menyesal apa semuanya, ini tak pakai. Jadi hukuman itu tetap dilaksanakan. Jadi itulah antara tanda-tanda bahawa taubat wanita ini adalah taubat yang ikhlas. Dan bagaimana taubat ini, kata Rasulullah SAW, mencukupi 70 orang daripada penduduk Madinah. Dan Rasulullah SAW menyambung lagi, pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama daripada seorang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung? Iaitu lagi kat perbuatan wanita tersebut, telah serahkan dirinya. Jadat binafsiha, maknanya dia serahkan nyawanya. Taubat kan macam-macam. Baik. Menyesal apa tu semuanya, yalah. Tapi sampai nak kena pukul, yalah, pukul masih boleh lagi, rotan boleh lagi. Ini taubat sampai apa? Sampai dibunuh. Berapa ramai orang yang sanggup? Baik. Jadi kalau hukumannya penjara, dia taubat, hukumannya penjara. Mungkin ada orang masih nak buat lagi, masih nak apa? Nak taubat lagi. Tapi kalau hukumannya adalah bunuh, mana ada orang tak sayang nyawanya sendiri? Mana ada orang yang tak takut mati? Tapi wanita tersebut kata dia sanggup. Kata Rasulullah SAW, ada tak kita jumpa seorang yang lebih utama daripada orang menyerahkan nyawanya, yang ini sepenuhnya, kepada Allah SWT? Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada hal ini. Jadi kita lihat Syarah Syekh Thaimin rahmatullah, dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran. Yang pertama, seorang penzina muhsan, yani orang yang sudah menikah, maka dia wajib direjam. Ketetapan semacam ini dijelaskan dalam kitabullah, dalam satu ayat yang dibaca kaum muslimin, dihafal, disadari, dan mereka pun melaksanakannya, iaitu direjam. Tapi ayat ini kita cari kat Quran, tak jumpa lagi. Tapi pernah ada dalam Quran, tapi telah dimansuhkan bacaannya, tapi tidak dimansuhkan hukumnya. Hukum itu tak berlaku. Ini antara perkara yang wajib kita imani. Baik. Nabi SAW pernah merejam penzina, dan begitu juga para sahabatnya sesudahnya. Akan tetapi dengan hikmahnya, Allah menghapusnya dari Al-Quran secara lafaz dan mengabadikan hukumnya pada umat ini. Maka dari itu, jika seorang yang telah menikah berzina dia harus, yakni wajib dia rejam hingga mati. Diberdirikan di tempat yang luas yang mana manusia berkumpul dan mereka mengambil batu-batu untuk melemparinya hingga mati. Itu untuk lelaki. Kalau perempuan, ditanam separuh badannya. Di, ini termasuk kebijaksanaan Allah, atau Allah tidak mensyariatkan agar dia disembelih dengan pedang dan habis perkaranya, tetapi dia direjam dengan batu sehingga merasakan rasa sakitnya azab setelah merasakan nikmatnya perbuatan haram. Kerana penzina ini bersenang-senang dengan seluruh jasadnya dengan perbuatan haram, maka sangat bijaksana jika jasad ini mendapatkan azab sebesar kenikmatan yang diperolehnya. Maka dari itu para ulama rahimahullah berkata, tidak boleh merejam dengan batu besar kerana batu besar akan segera mematikannya sehingga dia cepat terbebas, yang terbebas daripada azab. Dan tidak pula dengan batu kecil-kecil saja kerana hal itu akan menyakitinya dan kematiannya akan lama. Tetapi dilakukan dengan batu yang sedang sehingga dia merasakan sakit kemudian mati. Eh, jika ada yang bertanya, bukankah Nabi SAW telah bersabda, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Iza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan jika kamu menyembelih, wa iza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bukankah pembunuhan dengan pedang lebih ringan bagi orang yang direjam itu dari dibunuh dengan batu? Kami jawab, benar bahawa hadis itu telah disabdakan Rasulullah SAW. Akan tetapi yang disebut pembunuhan dengan cara yang baik itu apabila dilakukan sesuai dengan syariat. Jadi ihsan dalam pembunuhan bila dia sesuai dengan syariat. Kalau dah ada nas, kita lakukan dia, itu termasuk kita perbaiki ataupun kita bunuh dengan baik. Kalau tidak ada nas, maka kita bunuhlah dengan pedang, sebagaimana kita sembelih orang. Jadi apa yang baik adalah yang sesuai dengan syariat. Maka rejam itu adalah cara pembunuhan yang baik, pembunuhan yang baik kerana sesuai dengan syariat. Maka dari itu jika ada seorang yang berbuat aniaya kepada orang lain dan membunuhnya secara sengaja serta menyeksanya sebelum membunuhnya, maka kita pun harus menyeksanya dulu sebelum membunuhnya dengan pisau. Ya, kalau dia pukul dulu apa semuanya baru dia potong kepala, kita jangan potong kepala terus. Kita pukul dulu baru kita potong kepala. Sebagaimana dia bunuh orang tersebut, kita lakukan dengan cara yang serupa. Ini mengikut pendapat ulama. Sebab kisos asalnya maknanya kita ikuti sesuatu tu dengan yang serupanya. Sebagaimana kita gunting kan. Jadi kita gunting, kita ikut benda tu, kita potong. Jadi sepatutnya kisos tu sama dengan setimpal dengan apa yang dilakukan. Baik, walau bagaimanapun ini susah. Kisos kadang-kadang tak boleh kita buat betul-betul sama dengan orang yang buat tu. Sebab kadang-kadang dia buat tu haram contohnya. Contohnya dia liwat orang tu dulu baru dia bunuh. Contohnya, takkanlah kita nak buat sama dengan dia. Ha. Baik, jadi ada keadaan tidak boleh. Sebab tu di sebahagian tempat ataupun kebanyakan yang diamalkan, mereka tak lakukan gitu. Jadi kalau kisos mereka pancung dengan pedang saja. Jadi Syekh Thaimin terus memberikan contoh, misalnya jika ada seorang yang berbuat aniaya dengan membunuh orang lain lalu memotong kedua tangannya, kedua kakinya, lidah dan kepalanya, maka kita tidak boleh membunuh pelaku aniaya itu dengan pedang, yakni lehernya, tapi kita potong kedua tangannya juga dan kedua kakinya lalu lidahnya, kemudian memotong kepalanya seperti yang dia lakukan. Cara semacam ini dianggap sebagai cara yang baik dalam pembunuhan. Dan cara yang baik dalam pembunuhan adalah jika selaras dengan syariat bagaimanapun bentuknya. Kisah ni tak semua kita boleh buat. Dia kalau potong, dia kalau cucuk kita, tapi tak mati lah pun, kita balas balik kan. Tapi dia cucuk berapa dalam, awak nak balas cucuk berapa dalam? 1 cm, awak boleh confirm ke awak cucuk 1 cm juga langsung dalam? Faham? Susah kan? Jadi pukulan misalnya, nak balas pukulan dengan pukul, pukulan dia berapa, dia punya force, dan awak nak balas pukulan macam mana? Dalam hal ini tak semuanya boleh, tak semuanya betul-betul dapat dilakukan. Ini antara perkara yang kita kena faham. Apa yang dalam kitab ni satu hal, tapi yang bila kita nak amalkan tu kita kena, nasib baiklah kita tak diwajibkan, bukan tak diwajibkan, maknanya kita ni bukannya orang-orang yang sepatutnya melaksanakan hukuman-hukuman ini. Yang wajib lakukan adalah qadi lah, dalam mahkamah ulama' dan sebagainya. Sebab itu terdapat apa ni, satu pengajaran ataupun disiplin yang khusus dalam bab apa, bab mahkamah qada. Qada ni satu bab yang besar ni. Dan tak mungkin kita boleh qada, boleh hukum orang sebelum kita cover apa, fikih fikih dulu ni. Tahara kita belum lepas, solat belum lepas, tahu-tahu kita nak cerita macam nak hukum orang. Macam mana nak potong cucuk dia berapa dalam, nak letak racun berapa berat dia punya poison dan sebagainya. Ini pun bukan main-main. Jadi itu perlukan pada ilmu yang amat-amat luas lah. Baik, yang kedua, daripada hadis ini terdapat dalil bahawa seorang boleh mengaku bahawa dirinya telah melakukan zina demi menyucikan dirinya dengan hukuman had, bukan untuk menghinakan dirinya. Baik, jadi dia nak bertaubat, dia seorang, dia tak boleh ceritakan tentang apa? Tentang orang lain. Baik, manusia yang membicarakan dirinya di depan imam atau wakilnya bahawa dia telah berzina supaya ditegakkan hukum atasnya, ini bukan tindakan yang tercela. Sedangkan orang yang mengkhabarkan tentang dirinya bahawa dia telah berzina kepada semua orang adalah mencela dirinya sendiri, dan dia bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan. Kerana Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku mendapatkan pengampunan, kullu ummati mu'afah illal mujahirun, kecuali orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Mereka bertanya, siapa orang yang bermaksiat secara terang-terangan itu? Mereka sangka bahawa orang yang maksiat tengah jalan. Itu sekarang belum ada lah. Bila hampir hari kiamat, orang apa ni berzina apa ni di tengah jalan, dan tak ada orang cakap apa pun. Orang cuma cakap, eh tepi sikit lah, orang nak jalan. Itu je. Dan nak tiba hari kiamat, maksiat, zina apa semua kan betul-betul meluas sampai keadaannya macam itu. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah kita kena ambil berat tentang apa? Tentang maksiat. Dan maksiat yang antara sebab turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita biarkan, memanglah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia apa ni judi, orang dulu judi baru kat dalam bilik ya, atau kat rumah apa semuanya kan. Tapi ada orang judi macam tak judi, bawa blok aja kan. Majum ke apa? Dia judi juga. Tapi selagi tak apa, tak berapa nampak tak apa ha. Nampak kita telefon polis. Tapi sekarang ini boleh judi mana-mana saja. Buat tempat khusus untuk judi terang-terangan. Jadi lepas tu kita pula pergi kerja kat situ. Satu hari memang tu apa tuan ni. Dah nampaklah tanda-tanda ni. Sebab saya dah dapat satu email bahawa dikatakan bahawa telah difatwakan boleh selagi bukan apa ni di kawasan judi. Selagi apa ni bukan di kawasan judi kasino tersebut. Jadi ini semua adalah fitnah bagi kita lah. Tapi kita dah terangkan hal ini. Lagi-lagi dalam zaman kemesyatan ekonomi ni, orang tak dapat kerja. Tapi kerja tu pula bagus, ada. Baik. Jadi sama ada ada fatwa ke tak ada fatwa sebenarnya, orang lemah iman dah pergilah. Tambah fatwa, lagilah pergi eh. Jadi ini satu masalah. Orang di Singapura judi dahsyat betul. Awak tengok hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu tak tahu bila nombor dia apa entah. Penuh kedai tu sampai kat luar-luar. Dia punya beratur pula pandai, tak beratur straight. Dia beratur apa? Belok-belok. Jadi ha, space tu boleh save. Penuh orang beli nombor NTUC beduk pergi. Tiap-tiap hari biasa, hari-hari tertentu lagi ramai, betul tak? Ha, dekat beduk kita cintu ada satu tempat yang dulu konon-konon yang ada nombor keluar lah. Kau suat khabar, kena mama tu. Ha, tak? Punya ramai orang beli kat situ. Budaya judi, budaya judi bukan budaya yang merosak, betul-betul merosak. Sebenarnya kita orang tahu, benda-benda kita tahu. Tapi oleh kerana dia akan mendatangkan keuntungan dunia, tak apalah. Siapkanlah tempat apa, pemulihan, counseling. Bagus kan? Macam kata dah tahu nak rosak, siapkan apa ni, ubat ni. Alhamdulillah. Dia rasa, dia sangka bahawa dia boleh kawal segala-galanya. Inilah sebenarnya pemikiran mereka. kita boleh kawal semua benda, kita boleh kawal, kita boleh put everything under control. Kat dalam negeri kita, kita boleh control semua. Ini sebenarnya satu apa ni, sikap bongkak dan angkuh. Ini kita nasihatkan, sekarang kita tak dengar, kita tengoklah macam mana. Nah, kita teruskan. Baik, orang yang kelompok ketiga, minta maaf. Setiap umatku mendapat pengampunan kecuali orang-orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Siapa yang buat maksiat terang-terangan itu? Beliau menjawab, iaitu orang yang melakukan perbuatan dosa. Dia ini sendirian, kemudian ditutupi oleh Allah. Jadi orang tak tahu, tak beritahu pada siapa-siapa pun. Tetapi dia sendiri menceritakannya kepada orang lain, berbangga-banggakan dengan hal tersebut. Ada yang masuk kat dalam apa ni, internet lagi, habislah. Passing pada apa ni, kat handphone kat orang lain dan seterusnya. Dan tentu-tentu ini adalah orang yang buat dosa secara terang-terangan. Baik. Jadi orang ini, apa kata Nabi SAW? Akan diampunkan atau tidak? Kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan mendapat pengampunan kecuali orang-orang ini. Tak dapatkan pengampunan lah, macam mana dapat pengampunan? Ini yang kita takut. Jadi hendaklah dia bertaubat. Baik, ada lagi kelompok tiga yang disebut dengan orang fasik, yang gila, iaitu orang yang bercerita bahawa dia telah buat zina dengan bangga. Na'uzubillah, dia berkata dia pergi ke negeri fulan, negeri fulan, melakukan perbuatan keji dan berzina dengan berbagai macam bentuk wanita dan sebagainya. Dia merasa bangga dengan perbuatan tersebut. Orang seperti ini wajib disuruh bertaubat. Jika mau bertaubat, dimaafkan. Tapi jika tidak, dia harus dibunuh. Orang yang merasa bangga kerana berbuat zina, berarti sama saja dia telah menghalalkan zina. Apa hukum menghalalkan yang haram? Kafir. Kafir, bukan fasik lagi. Baik, di antara manusia fasik ada yang berbuat seperti itu. Orang-orang terkenal dengan kefasikan dan gila, seperti penduduk di Bangkok dan negara kotor lainnya, yang mana setiap orang merasa bangga dengan perzinaan, homoseksual, minum khamar dan kejahatan lainnya. Seperti yang saya katakan, orang seperti ini harus, bukan wajib, disuruh bertaubat. Dia tidak mau bertaubat, dia wajib dibunuh. Dan dia telah menghalalkan zina dan perbuatan haram lainnya, kerana menurut kesepakatan orang seperti itu adalah kafir. Baik. Jika ada orang bertanya, mana yang lebih baik bagi seorang pezina? Pergi kepada hakim untuk mengakui dosanya hingga ditegakkan hukum atasnya, atau dia menutupi diri? Ini permasalahan yang tersebutkan tadi. Cerita ini mengatakan dalam hal ini perlu perincian. Ada orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuha dan menyesali perbuatan dirinya sehingga dia bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Maka bagi orang seperti ini, sebaiknya dia tidak pergi dan tidak menceritakan kepada siapa pun tentang perbuatannya itu, tapi menjadikannya sebagai suatu yang rahsia antara dirinya dengan Allah. Kerana siapa yang bertaubat, taballahu alaihi, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Adapun bagi orang yang takut taubatnya tidak menjadi taubat yang nasuha, dan dia takut dirinya mengulangi lagi perbuatan dosa itu lagi, maka sebaiknya dia pergi kepada hakim dan sebagainya agar ditegakkan hukuman atasnya. Ini satu fatwa yang baik dengan hujahnya daripada Syekh Amin rahimahullah ta'ala. Dan perkara seperti ini pernah berlaku pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Terdapat sebuah kampung, satu kabilah tu wanita tu berzina, dan beliau datang berjumpa dengan Syekh dan mengakukan dosanya. Maka mereka pun telah melaksanakan had zina terhadapnya, dan itulah pertama kali dilakukan satu had daripada hudud Allah SWT di kawasan di negara yang sekarang namanya Saudi itu. Orang mula marah pula tu. Wow, pasal apa? Dah laksanakan hukuman Islam, dia dah melampaui batas dan sebagainya. Jadi sebenarnya hukuman hudud ini, kata Rasulullah SAW, dilaksanakan hukuman hudud sekali lebih baik daripada dihujani bumi ini 40 tahun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi itu menunjukkan besarnya pahala melaksanakan hukuman ini, sebab dia hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting daripada hadis ini yang kita nak nak ambil pelajaran daripadanya adalah tentang bertaubat. Baik, dan bertaubat itu ada macam-macam apa? Darajat. Baik, dan kita mengharapkan bahawa kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dengan taubatan nasuha dan dapat menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Wallahu a'lam. Ada apa persoalan?